Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa syifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulin amin. Sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sha'rawi dalam program Penyejuk Hati di radio yang kita cintai ini. Hari ini kita telah sampai pada surah Al-A'raf ayat ke-104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Dan Musa berkata, hai Fir'aun, sesungguhnya saya ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam. Para pendengar rahimakumullah, jika pada hari yang lalu Ustaz Perdana sudah membahas tentang, bersama-sama kita sudah membahas tentang bagaimana Allah mengutus Musa kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya agar mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, maka di dalam ayat ini kemudian Nabi Musa lebih menegaskan lagi bahwa sebenarnya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang bertugas untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, basyira wa nadhira, yang memberikan kabar gembira kepada kaumnya dan begitu juga memberikan peringatan. Maka dalam hal ini kalau kita melihat redaksi daripada Nabi Musa di sini adalah kalimat langsung waqala Musa. Musa langsung berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, aku ini adalah rasulun min rabbil alamin. Aku ini adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Firaun, sekalipun kita ketahui bersama bahwa Nabi Musa dahulu pernah tinggal bersama Firaun dan bahkan besar bersama dengan Firaun, tetapi ketika dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah suatu kebenaran. Jadi, kebenaran itu kita melihat bagaimana kebenaran itu disampaikan, bukan orang yang menyampaikannya saja. Nah, apalagi di sini yang menyampaikan itu adalah seorang rasul yang diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Mutawalli Sha'rawi mengatakan pengakuan Nabi Musa menyampaikan kepada Tuhannya ini ya, bahwa di dalam ayat yang lain Nabi Musa menjelaskan bahwa Tuhan yang mengutusnya itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Ya, karena mengapa ini disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam dan kemudian direkam di dalam Al-Quran? Karena Fir'aun itu mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan sebagai pencipta, menghidupkan dan mematikan. Bahkan di dalam ayat yang lain, Fir'aun pernah mendatangkan dua orang, ya, kemudian yang satu dibunuhnya, ya, dipancungnya, yang satu lagi tidak. Kemudian Fir'aun mengatakan kepada Musa bahwa aku dapat menghidupkan dan mematikan. Nah, kekejaman yang dilakukan Fir'aun, kedurhakaan yang dilakukan Fir'aun ini dapat saja berulang dan dapat saja terjadi pada masyarakat atau pada pemimpin dan penguasa saat sekarang ini, sekalipun di masa modern yang sudah kita lihat saat sekarang ini. Namun begitulah, ya, kalau hati itu sudah tertutup, maka seseorang bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala di luar daripada akal sehat yang mampu ia fikirkan. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio telah hadir para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Kita persilahkan, mungkin ada kontribusi yang ingin disampaikan. Saya persilahkan. Ini Ustaz Perdana atau Ustaz Safir, silahkan. Iya, terima kasih Ustaz Ardi. Ya. Semakin menarik kajian kita pada hari ini, karena kalau pada keterangan hari sebelumnya sudah dijelaskan tentang bagaimana Allah mengutus Nabi Musa. Dan di dalam ayat 104 ini secara lebih jelas Allah menggambarkan tentang sepak terjang Musa. Yang pertama sekali yang beliau lakukan itu apa? yaitu dengan mengajarkan kalimat tauhid atau memperbaiki pemahaman-pemahaman yang salah yang dipahami dan diyakini oleh Fir'aun beserta dengan pembesarnya dan rakyat dan pengikut-pengikutnya. Nabi Musa mengatakan di sini, inni rasulum mir rabbil alamin. Aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Jadi sebelum Nabi Musa memperbaiki tentang hal lain, apakah sosial masyarakat yang sudah hancur, tingkah laku masyarakat saat itu yang sudah sangat kacau, yang pertama sekali diperbaiki oleh Nabi Musa adalah menanamkan tauhid yang benar kepada Fir'aun beserta dengan pengikutnya. Jadi ini jadi satu pelajaran besar kepada kita, kepada setiap para pendai, mubaligh, ustadz dan sebagainya, orang tua di rumah, para pendidik seluruhnya. Yang pertama sekali yang harus diusahakan untuk diperbaiki yaitu menanamkan akidah yang benar serta ketauhidan yang kokoh kepada orang-orang yang diseru. Itu yang pertama. Kenapa ini menjadi satu hal yang prioritas dan paling utama? Karena kalau sudah betul tauhid seseorang, maka insya Allah yang lain akan mudah untuk dilakukan. Salat akan mudah dilakukan ketika seseorang betul-betul meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan pencipta alam. Ketika dia sudah merasa dirinya lemah di hadapan Allah, maka dia rela untuk melaksanakan salat. Begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan tingkah laku yang baik. Ini akan mudah untuk disampaikan dan akan mudah diterima oleh objek yang didakwai pada saat mereka-mereka itu sudah betul keyakinannya dan sudah kokoh tauhidnya. Jadi ini satu pelajaran yang penting kepada kita semua. Iya, Ustaz Safiat mungkin ingin menambahkan. Dari ayat ini Ustaz, kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelum yang kita kaji, dari Nabi Adam alaihi salam sampai ke Nabi Muhammad, mereka itu membawa risalah tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita kaji di sini adalah pernyataan Nabi Musa, dia mengkultuskan bahwasannya saya adalah utusan dari Tuhan semesta alam di sini. Jadi ada unsur ketauhidan yang ditanamkan bagi umatnya supaya benar-benar memegang kukuh akan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai berapa tahun mensyiarkan Islam, yang diperkokoh adalah ketauhidan. Tapi yang di sini kita lihat nih Ustaz, banyak orang yang mencari tauhid tapi lari Ustaz, gitu kan. Lari dari yang diharapkan. Saya contohkan begini. Ada satu bentuk-bentuk asar sahabat, ataupun ada sebagian menyatakan hadis daif, awaluddin ma'rifatullah, kan begitu. Mencari agama yang pertama kali adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi pemahaman-pemahaman yang ini saya ingin katakan, mencari keimanan atau mencari kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Melalui apa? Melalui Al-Qur'an ini sebagai pedoman bagi hidup, kemudian menjadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai praktek dalam kehidupan kita. Sehingga jangan lagi mencari sampai bersemai di yasad, ya. Kemudian adalah khulwah sampai arba'ina yaum, 40 hari ya, berkelambu. Saya rasa untuk umat Islam pada saat sekarang ini harus lebih mencermati bahwasannya Islam itu sudah kafah, tinggal kita membenahinya. Jadi Ustaz, kalau masih ada orang modern ini masih sibuk lagi, aku pengen cari Tuhan, ini caranya kayak mana nih Ustaz? Trik-trik supaya apa, menambah ketauhidan, lebih yakin, kan begitu. Saya contohkan begini, ada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mengeluh, tetap juga orang itu mengeluh, kan begitu. Jadi supaya kalau memperkokoh ini, bagaimana triknya itu? Saya melihat bahwa Ustaz Sofyan, kata-kata mencari itu sendiri tidak tepat begitu. Kalau mencari itu kan konotasi yang terlintas di dalam pikiran kita itu ada belum sesuatu dapat, yang tersembunyi, ya, kan begitu. Ada sesuatu yang tersuruh, terondok, yang kita tidak mampu untuk melihatnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Begitu. Artinya tidak perlu payah-payah kali kita mencarinya begitu, sampai sehingga orang, ya, almarhum Nur Khalis Majid kan itu bahasa beliau begitu, ya, mudah-mudahan lapang-lapang dalam kubur begitu. Bahasa mencari Tuhan begitu. Ini sebenarnya sesuatu bahasa yang mengkaburkan ajaran Islam itu. Ya, kalau kita tidak perlu mencari Tuhan, Allah itu sudah ada. Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat kita bergantung. Jadi kalau kita masih mencari, kita nggak bergantunglah sama Allah berarti. Nah, ini suatu pendangkalan akidah sebenarnya, bahasa-bahasa yang seperti ini. Jadi kita tetap berupaya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam terhadap Fir'aun seperti yang sudah dikatakan Ustaz perdana tadi, ini menunjukkan bahwa begitulah moralitas Nabi Musa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menonjolkan kekuatannya terlebih dahulu. Dia tidak menonjolkan kecerdasannya terlebih dahulu, tapi dia mengakui bahwa dirinya itu adalah utusan Allah. Ya, untuk kembali mengukuhkan keimanan kepada para pengikutnya, apalagi ketika itu Nabi Musa kan belum banyak, ataupun kalau ada 1-2 orang pengikutnya, tetapi kan di awal dakwah Nabi Musa alaihi salam itu kan pengikutnya bahkan mungkin bisa dibilang tidak ada begitu. Setelah nanti dia mampu mengalahkan para penyihir Fir'aun itu, baru dia mendapatkan pengikut yang cukup banyak. Nah, jadi kita melihat bahwa orang yang mencari Allah Subhanahu wa taala itu tadi sebenarnya tidak perlu dicari-cari Allah itu. Allah itu ada, dan tinggal lagi bagaimana kita untuk beribadah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Insyaallah kalau kita beribadah mengikuti aturan main yang telah ditetapkan oleh agama, insyaallah kita akan sampai kepada pemahaman agama yang baik dan benar, dan disitulah kita akan mendapatkan diri kita itu beserta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz, kalau melihat Ustaz ya, boleh kita gitu menanamkan tauhid itu melalui kita berkelambu 40 hari 40 malam, kemudian kita keluar dari rumah meninggalkan anak istri, kemudian ya itu, ini sebagai bagaimana triknya untuk lebih absahnya lagi kita lakukan dalam kehidupan Ustaz? Iya, saya melihat ini sah-sah saja dilakukan. Kalau keluar 40 hari itu kan namanya dakwah, dan ini suatu hal yang bagus. Kemudian ada bentuk-bentuk tarekat ya, atau suluk dengan cara zikir selama 40 hari, mengkhususkan diri di pada suatu tempat. Ini sah-sah saja, untuk namanya juga untuk memperkuat keyakinan, terutama sekali nilai-nilai tauhid yang untuk ditanamkan ke dalam jiwanya. Tapi begini, sebenarnya untuk tahap awal yang paling penting adalah bagaimana menyadarkan seseorang untuk betul-betul memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Esa dan pencipta seluruh alam semesta. Dan itu tidak mesti dalam bentuk pengajaran yang tingkat tinggi, dalam artian dengan bahasa-bahasa yang susah dipahami orang, tidak dengan perlu zikir-zikir tertentu. Iya, dengan zikir-zikir tertentu. Coba la ilaha illallah itu kan sudah bagus, sudah punya makna mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain zikir juga dikasih gambaran, dikasih pelajaran-pelajaran bahwa di sekitar alam ini adalah untuk mendidik kita semakin meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan matahari, tumbuh-tumbuhan, alam di sekitar kita. Ya, jadi jangan dahulu mengajarkan bahasa-bahasa yang tinggi atau hal-hal yang sangat rumit yang sukar seseorang untuk memahaminya. Tapi pakai dengan bahasa-bahasa yang mudah, dan pengajaran memang kira-kira sangat mudah untuk dipahami orang. Nah, inilah yang terpikirkan saya saat sekarang ini, bahwa sebenarnya melalui keterangan ayat Al-Quran ini menunjukkan bahwasanya materi tauhid, pelajaran tauhid itu adalah satu hal yang sangat penting dan betul-betul harus diajarkan dari mulai tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Coba kita perhatikan sekarang ini, ada tidak ilmu tauhid di sekolah, di SD? Yang ada ilmu pelajaran agama, campurlah semua di situ. Apakah tauhidnya, akidahnya, syariatnya, sejarahnya, bagaimana dikhususkan ada satu materi. Ini mungkin imbauan kepada para pemimpin kita di Depak atau orang-orang yang menyusun kurikulum. Hendaklah mereka itu dapat menyadari pentingnya nilai tauhid ini dan perlu diajarkan. Jangan sampai tidak diajarkan dari mulai SD sampai tingkat kuliah. Karena kalau tidak betul ini, akan rusaklah semuanya. Ini dia. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditegaskan oleh Ustaz Perdana tadi ini sangat menarik memang. Karena kita sebenarnya ketika belajar di Timur Tengah itu juga, kita tidak menjumpai pelajaran tauhid itu sangat sulit gitu. Bahkan pelajaran tauhid itu selalu dibaringi dengan kisah-kisah, cerita-cerita, dan kurikulum yang sangat menarik Dan biasanya pelajaran tauhid itu adalah pelajaran yang paling berkesan dan paling enak untuk kita ikuti mata kuliahnya karena penuh dengan penjelasan-penjelasan yang logis. Jadi seperti yang dikatakan Ustadz Perdana tadi, kita menghimbau marilah kita jadikan pelajaran tauhid itu bukan pelajaran yang mengawang, yang sangat sulit dengan bahasa-bahasa yang terlalu intelek sehingga tidak dapat dipahami, tetapi marilah kita bahasakan bahasa tauhid itu seperti bahasa Al-Qur'an. Ketika kita membaca firman Allah ini, wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun mir rabbil alamin, maka kata-kata mir rabbil alamin ini di sini adalah terang sepertinya terangnya matahari. Aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam, selesai. Jadi yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta semesta alam ini, dan semoga tauhid kita tidak rusak hanya karena kita kepentingan-kepentingan duniawi yang sifatnya semu dan sementara ini. Insyaallah kita akan menyempurnakan kajian ini pada hari-hari yang mendatang karena pengajian tentang Nabi Musa ini tidak pernah ada habisnya. Saya Ardiansah bersama Ustaz Perdana dan Ustaz Safiar menghimbau ikutilah terus kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyujuk Hati di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Semoga banyak manfaatnya. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.